kalau ana maksa, enggak bayar pajak berdosa atau tidak? Seperti kita tahu bahwa pajak tidak ada dalam Islam. Artinya itu sesuatu yang tidak dikenal dalam ajaran Islam. Bahkan lebih daripada itu, dalam hadis-hadis disebutkan tentang larangan ya, pungutan itu, pungutan tersebut. Dan ulama menyebutkan bahwa itu tergolong daripada dosa-dosa besar. Namun terkait dengan maslahat kehidupan kita di negeri yang memberlakukan pajak, maka para ulama mengatakan kita boleh membayar bukan karena membenarkan itu, tapi karena darurat. Dikatakan darurat karena banyak maslahat kita tidak terwujud kecuali dengan itu. Ya. Nah, kecuali kalau sangat meluas ya pajak tersebut, tapi hal-hal tertentu kemaslahatan kita sangat tergantung dengannya. Ya, tergantung dalam arti yang wajar ya. Misalnya kendaraan bermotor. Ya. Kendaraan bermotor dan pajaknya. Kalau kita tidak bayar pajak kendaraan bermotor, ya secara syar'i ya itu terserah Anda, karena memang secara hukum tidak dibenarkan. Tapi segala resiko ya siap ditanggung. Nah, sementara ulama rahimahullah mengatakan bahwa ini termasuk darurat. Kalau kita tidak membayar pajak, maka kita tidak bisa melakukan banyak dari maslahat kita. Mau pergi dengan kendaraan kita, takut, khawatir, was-was, ya. Padahal keperluan seorang muslim terhadap kendaraan bermotor sekarang ini sudah bisa dikatakan keperluan darurat, ya. Nggak seperti zaman dulu jalan kaki, naik unta, tidak ada STNK-nya, ya kan, tidak perlu SIM. Sekarang nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Jangankan dari sini ke kota lain, dari lokasi ini ke lokasi sana saja pada naik motor, ya kan. Nah, jadi itu seperti yang dijelaskan ulama, ya, sebatas yang saya ketahui.